Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad. Wabi akhwani fid din, azinallahu hiyakum. Kita lanjutkan untuk materi terakhir Badran Nahwu. Dan insyaAllah selesaikan hari ini tentang Badal. Naam. Kemudian insyaAllah sisa waktu sebagaimana kita rencanakan untuk memperbanyak murojaah ataupun latihan. Mudah-mudahan ini akan bisa target yang dicanangkan pihak ma'had akan apa terpenuhi, yaitu menjadikan menyasar sebagai bekal awal, sebagai batu loncatan untuk melanjutkan pada kira-kira berikutnya. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis sendiri, bahwasanya memang buku ini atau kitab ini dibikin sedemikian rupa pembahasannya semuanya secara global, namun cukup menyeluruh, hanya saja perinciannya itu tidak, karena memang ditujukan untuk para pemula yang tentunya ketika membahas nahwu lebih rinci lagi detail, tentunya akan mungkin bisa menyebutkan futur atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan al badalu. قال المؤلف رحمه الله تعالى البدل تابع. بدل adalah satu di antara empat tawabi', ya, isim yang mengikuti pada isim sebelumnya. Yasihu ayyuhdhafa matbu'uhu wa yaj'alu badalan minhu. Naam. Yang namanya badal adalah tabi', yasihu ay yuhdhafa matbu'uhu. Tabi' di sini dia tidak akan memberikan pengaruh kepada matbu'nya, kepada sun kalimatnya, kepada maksud dari jumlah tersebut, walaupun matbu'nya, yaitu yang diikutinya, dihilangkan. InsyaAllah nanti akan lebih jelas dengan contoh insyaAllah. Kemudian wa yuj'ala badalan minhu, posisinya tabi' tadi menggantikan mubdal minhunya, ya, mubdal minhunya. Lebih jelasnya bahwasanya yang namanya badal itu adalah pengganti. Badal itu artinya pengganti. Naam. Kemudian yang digantikan oleh badal namanya mubdal minhu, ya, mubdal minhu. Badal fungsinya adalah untuk mengganti kedudukan mubdal minhu, sehingga ketika salah satu di antara badal atau mubdal minhunya itu dibuang, maka maksud ataupun arti dari jumlah tersebut tidak akan mengalami perubahan yang berarti, karena naam badal ya mubdal minhu itu dan mubdal minhu itu juga badal, ya, juga badal. Naam. Kita lihat contohnya yang disertakan oleh mu'alif di situ, mithlu hadara akhuka hasanun. Ini pengertian secara umum tentang badal. Badal pengganti. Hadara akhuka hasanun. Mana yang dimaksud dengan mubdal minhunya? Mubdal minhu adalah akhuka. Akhuka. Karena dia sebagai matbu', sesuatu yang diikuti, ya, sesuatu yang diikuti. Dan sebagaimana kemarin yang dimaksud diikuti di situ adalah diikuti dari sisi na'am i'rabnya, kemudian mudzakkar mu'annasnya dan seterusnya, ya, yang diikuti. Hadara akhuka, dari i'rabnya akhuka, i'rabnya adalah rafa' sebagai fa'il dari hadara. Apa tanda rafa'nya? Wow, kenapa? Asma'ul khamsah. Naam. Kita lihat. Hadara akhuka Hasanun. Saudara laki-lakimu Hasan telah hadir. Sehingga kalau misalnya akhuka dihilangkan, maka akan tetap sama maksudnya, hadara Hasanun. Demikian juga kalau Hasan yang dibuang, maka hadara akhuka. Siapa akhuka? Hasanun. Siapa Hasanun? Akhuka. Orangnya satu. Nah, itu yang namanya badal. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, jaa Muhammadun Rasulullahi. Jaa Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun sebagai mubdal minhu. Kemudian rasulu sebagai badal. Ya. Sebagai badal. Kemudian rasul itu sebagai badal bagi Muhammad. Dia memiliki sebagai apa lagi? Posisinya sebagai apa? Selain sebagai mudhaf, ahsanta, sebagai mudhaf, ya. Karena di belakangnya ada Allahi sebagai mudhafun ilaihi. Naam. Baik. Hadaral qaumu thulutsuhum. Hadaral qaumu thulutsuhum. Thulutsuhum juga sebagai badal untuk qaum, ya, badal dari qaum. Qalal imamu Malikun. Malik sebagai badal dari al-imam, ya. Ini contoh-contoh yang disertakan oleh muallif untuk menunjukkan bahwasanya yang diikuti namanya adalah mubdal minhu dan yang mengikuti namanya badal, fungsinya sama, ya. Naam. Mubdal kalau salah satu dibuang tidak akan mempengaruhi makna ataupun maksud dari jumlah tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal badalu arba'atun. Badal ada empat. Ya, badal ada empat. Yang pertama, badalul kulli minal kulli. Ya. Badalul kulli minal kulli, atau disebut badal al-mutabiq. Sama, yaitu itu juga. Sebagaimana dalam contoh yang pertama, hadara akhuka Hasanun, ja'at tilmidhu Khalilun, ya. Ja'at tilmidhu Khalilun. Naam. Sesuatu untuk menggantikan sesuatu yang lain. Dan itu sesuatu yang satu dan yang itu orangnya sama, ya. Enggak ada perbedaannya. Badrul kul minal kul. Ya. Ja'at tilmidhu, siapa tilmidh? Khalilun, ya. Tilmidh itu bernama Khalil. Hadara akhuka Hasanun. Naam, ya. Ini badal al-kul minal kul. Badal yang kedua badul ba'di minal kul, yaitu sebagian, ya, untuk mengganti secara keseluruhan. Untuk mengganti secara keseluruhan. Naam, sebagai contohnya bagaimana itu bentuk badal al-ba'd minal kul. Kita lihat contohnya, mithlu ra'aitul qawma rubu'uhum. Ra'aitul qawma rubu'uhum. Saya melihat satu kaum seperempatnya. Ya. Kaum itu kan utuh, penduduknya banyak, jumlahnya banyak ya. Tapi yang aku lihat hanya seperempatnya sebagainya. Itu namanya ba'd minal kul, sebagian, dan rubu' itu adalah merupakan badal dari kaum ya. Yang aku lihat cuma seperempatnya saja. Adapun yang tiga perempatnya mungkin masih sembunyi di rumah masing-masing. Ra'aitul qaum, na'am, rubu'uhum, seperempatnya dari mereka. Aku yang aku lihat seperempatnya bagi mereka, karena mungkin terhalang gunung atau terhalang yang lainnya, atau mungkin agak Arab ya, agak rabun. Ya. Sehingga enggak jelas untuk ngelihatnya. Ini namanya na'am ba'dal ba'd minal kul, sebagian. Saya memakan roti setengahnya. Nah, sepotong roti satu. Iya. Itu juga termasuk badal ba'd minal kul. Nah, kemudian yang ketiganya, jenis badal yang ketiga itu badalul ishtimal ya. Sesuatu melingkupi sesuatu yang lain. Itu badal ishtimal. Sebagai contoh, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Ya. Ilmu itu yang memiliki kan Muhammad. Ya. Yang memberikan manfaat untukku itu ilmunya Muhammad, sementara Muhammadnya sendiri tidak sedemikian berarti, ya. Tidak sedemikian berarti. Berbeda halnya dengan ilmunya. Ilmunya Muhammad sedemikian bermanfaat buatku, tidak sebagaimana orangnya. Karena orangnya mungkin na'am ya, apa namanya, disebabkan karena berbagai macam kekurangan, akhirnya ya harta tidak punya, kemudian yang lain-lainnya enggak punya, tapi dia punya ilmu. Sehingga kalau ngutang itu enggak mungkin sama Muhammad. Enggak punya harta masalahnya, ya. Kalau minta tolong untuk angkat-angkat, untuk bawa yang berat-berat, dorong-dorong dan sebagainya juga tidak bisa, ya. Karena qadarullah buntung. Kemudian yang lainnya enggak bisa. Tapi dia memiliki ilmu yang bisa dia sampaikan, dan itu yang memberikan manfaat kepada saya. Itu namanya badal ishtimal. Contoh kalimatnya seperti itu, ya. Jadi bukan maknawi, bukan yang hakiki, tapi dia ada sesuatu yang bermanfaat bagi dia dan tidak, katakanlah tidak bisa kita rasakan secara langsung bentuk pertolongannya, bentuk bantuannya, ya, efeknya, enggak sebagaimana yang lainnya, ya. Tapi yang memberikan manfaat adalah ilmunya, bukan orangnya. Kemudian badal ghalat sebagai yang terakhir, badal ghalat. Badal ghalat itu penyebutannya menyebutkan satu yang salah terlebih dahulu baru yang benar, ya. Itu namanya badal ghalat. Jadi mubdal minhunya salah, badalnya yang benar. Akal tu hubzan lahman, ya. Akal tu hubzan lahman. Naam, aku memakan roti, bukan roti, daging. Lebih enak ternyata dari roti, ya. Ini namanya badal ghalat. Ra'aitu Muhammadan. Ustazan misalnya, jangan yang lainnya, kasihan ya. Aku melihat Muhammad, ternyata Ustaz, dan seterusnya ya. Baik. Ini namanya badal ghalat. Penyebutan mubdal minhunya salah, kemudian baru disusul dengan badalnya. Badalnya namanya benar. Ini adalah susunan atau mungkin nama pembagian badal, ya, pembagian badal. Saya ulangi, yang namanya badal fungsinya adalah untuk mengganti mubdal minhu. Apa itu mubdal minhu? Mubdal minhu adalah isim yang diikuti oleh badal, berarti terletak sebelum badal, ya, sebelum badal. Fungsinya adalah untuk mengganti mubdal minhunya. Mubdal minhu artinya yang digantikan oleh badal. Itu istilah, ya. Benar seperti itu. Kemudian badal sendiri terbagi menjadi empat, ya. Terbagi menjadi empat. Ada badal kul minal kul, sama setaraf gitu ya. Kemudian ada badal al-ba'd minal kul. Kemudian ada badal ishtimal, yaitu yang dilingkupi oleh mubdal minhunya. Kemudian juga ada badal ghalat, penyebutan mubdal minhunya salah baru diganti dengan badal yang benar. Catatan nomor satu untuk yang harus diingat itu, badal biasanya diartikan dengan yaitu, ya. Hadara akhuka hasanun, saudara laki-lakimu telah datang, yaitu hasan, ya. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, yaitu Rasulullah, dan seterusnya, ya. Itu biasanya diartikan sebelum disebutkan badalnya, diartikan seperti itu. Ada kata yang terhilangkan atau tidak nampak di situ. Nah, kemudian yang kedua, badal biasanya atau sering-seringnya dijumpai setelah satu nama orang, setelah nama orang. Qala, contohnya itu Abdullah ibn Umar. Qala Abdullah ibn Umar. Naam. Mana mubdal minhunya? Abdullah bin Umarnya sebagai badal, ya. Bin Umar sebagai badal. Karena kalau kita sebut hilangkan Abdullah, qala ibn Umar, kita pasti tahu bahwa yang dimaksudkan adalah Abdullah. Naam, ya. An Aisyah zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubdal minhunya adalah Aisyah. Kemudian badalnya zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah nama orang. Kemudian juga an Fatimata binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Fatimata. Fatimata apa i'rabnya, Mas Iman? Paman, Fatimah apa i'rabnya? Hah? Mantul bora. Apa i'rabnya? Fathah jawabannya. Kamu dari mana? Ngalor. Apa man? Ah iya. Contoh-contoh, ya. Badal biasanya atau seringnya dijumpai setelah A, nama orang. Contohnya di situ. An Fatimata. Fatimata apa i'rabnya? Mansub. Tandanya? Fathah. Mutakir. Fatimah apa i'rabnya? Kata iman mansub katanya. Ganti niat sarannya ini. An Fatimata mansub, tandanya fathah. Setuju. Kalau nasab itu memang tandanya fathah, apalagi mufrad. Mudzakkar lagi. Hah? Mansub apa? Majrur. Majrur. Majrur. Tanggung jawab loh. Saya tanya alasannya majrur kenapa? Hah? Berani ngomong majrur itu harus punya alasan. Ayuh kan. Hah? Jar'an. Kok tandanya fathah, Mas? Gugur. Padahal an ali ya. Bin Abi Thalib. Piye kuwi? An Rasulillahi, lho oh, Rasulillahi tanda kasrah. Nah ini fathah tandanya kok. Ahsanta intriya ismul ladzi la yansarif. Kalau tanya satu lagi, apa ilahnya? Ngerti enggak? Alasannya apa? Ismul ladzi la yansarif kok fathah apa? Ilahnya apa? Bukan alif lah, bukan alif kan ya. Itu ilah di fi'il itu, ya. Ya, sebagai tambahan saja ya, sebagai faedah. Ya. Iya, irfan khafat, bukan majrur, ya. Saya hanya ngikuti apa yang dikatakan sama mudzakir saja. Naam. Itu alasannya ilahnya alamiah ma'at-ta'nits. Ya. Alamiah ma'at-ta'nits. Itu hakiki itu. Orangnya perempuan, namanya juga nama untuk perempuan. Berbeda dengan Abu Hurairah ya. An Abi Hurairata. Harusnya Hurairati. Tapi Hurairata. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. An Hamzata. Itu taknisnya taknisnya itu tasnis lafzi ya, karena pada sesungguhnya hakikatnya laki-laki ya, orangnya laki-laki. Naam. An Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Arab Fatimah khafad ya jar tandanya fathah sebagai ganti dari kasrah disebabkan karena ismul ladzi la yansarif. Naam. Yang B. Setelah sering-seringnya didapati setelah nama orang juga setelah isim isyarah. Setelah isim isyarah. Contohnya di situ hadzal waladu jamilun. Al waladu sebagai mubtal minhu, jamilun sebagai badalnya, ya. Hada jamilun, hadal waladu, sama. Ya. Kemudian hadhil bintu nasyiatatun. Ingat-ingat selalu saja bemah bemah. Ya. Kalau al waladu di situ sebagai apa, Mas? Siapa yang masih ingat? Hadal waladu sebagai apa? Al waladu, i'rabnya rafa. Tandanya dhammah, tanda isim mufrad sebagai Khalid. Sebagai apa Khalid? Khalid sebagai tilmidhu. Ah, Jalal udah ketemu di Jalal nih. Oh, no. Masih mau nyari, tapi belum. Abdul Karim. Pertanyaannya? Ulang, Masya Allah. Baik. Hadal waladu jamilun. Al waladu. Di situ, i'rabnya, rafa, tandanya, dhammah, karena isim mufrad. Sebagai Yang benar, jangan fa'il mubtada khobar. Bingung saya, jangan menentukan yang mana. Satu-satu, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, atau yang mana? Mubtada khobar. Yang mubtada yang mana, yang khobar yang mana? Kalau al-wadu sebagai mubtada khobar, enggak bisa. Satu isim menempati dua posisi. Susah, kayak gini, ngangkang. Iya. Yang mana, Mas? Satu saja. Sebagai fa'il, sebagai maf'ul bi, sebagai naibul fa'il, atau sebagai mubtada, atau sebagai khobar. Itu mubtada sama khobar itu beda-beda urusannya. Jadi, hadzal waladu, al-waladu, i'rabnya rafa, tandanya dhammah, karena isimnya mufrad, sebagai mubtada. Sebagai apa Muslim? Catatannya itu kaidahnya harus antum, makanya saya bilang harus antum betul ingat-ingat. Ya. Naam. Isim marfu, ya, yang terletak di awal jumlah namanya mubtada. Mubtada itu harus marfu. Kemudian isimnya termasuk yang nakirah apa yang ma'rifat? Hah? Ma'rifat. Itu. Sebagai apa dia? Mubtada. Di awal jumlah kalau mubtada itu. Apa Bu Mustu? Al-walad sebagai apa? Khobar. Ya. Sebagai khobar dia. Ya, sebagai khobar. Dari karena hadza itu kan sudah ma'rifat. Iya, dalam pelajaran ma'rifat dan nakirah, hadza termasuk isim ma'rifat karena termasuk isim isyarah. Isim ma'rifat terletak di awal jumlah sebelum mubtada sudah. Setelahnya otomatis menjadi khabarnya. Ya. Seperti itu. Padahal isim khabarnya juga ma'rifat, ya. Seperti itu. Demikian hadzal waladu jamilun, hadhil bintu nasyiyatun. Ya. Dzalikal kitabu juga sama. Ini semuanya nah, pelajarannya sudah lewat. Dzalikal kitabu la raiba fi, ya. La raiba fi dzalika alkitabu la raiba fi. Naam. Kemudian tilkal mar'atu hazinatun. Tilkal mar'atu hazinatun. Perempuan itu lagi sedih, kasihan. Dia tinggal mati suaminya. Naam. Kemudian ini yang setelah isim isyarah, ya, setelah isim isyarah. Kemudian yang terletak terakhir itu yang C, setelah pembagian, ya, setelah pembagian. Al kalimatu salasatu aqsamin. Salasatu aqsam ini adalah mubdal minhunya, ya. Al kalimatu. Al-kalimatu salasatu aqsam. Kemudian badalnya adalah ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi tidak harus yang namanya badal itu sebagaimana yang ada contoh-contoh di atas, ya. Ini juga termasuk badal, ya. Salasatu aqsam, ismun wa fi'lun wa harfun. Wa yanqasimul fi'lu ala salasati aqsam, madin wa mudari'in wa amrin. Ini juga termasuk badal, terletak setelah pembagian, ya. Ini sebagai contoh bahwasanya badal itu memiliki tiga tempat, setelah nama orang, kemudian setelah isim isyarah, kemudian setelah pembagian. Ini sering-seringnya kita dapatkan badal seperti itu. Akan tetapi naam, di sana masih ada yang tidak berbentuk demikian, hanya saja karena sebagaimana dinyatakan tadi, ini adalah untuk pemula, sehingga ini cukup ya. Ketika kita betul-betul menguasai kitab ini, itu cukup untuk bekal, bekal awal melanjutkan ke kitab yang lebih tinggi dari Muyassar. Karena di sana nanti akan ada perincian-perincian lebih lanjut ya. Pada dasarnya semuanya sama, tapi di sana nanti akan dipisah ya. Kalau di sini sebagai contoh, ismul ladzi la yansarif itu tidak ada pemisahan, tidak ada pembedaan, tidak ada juga diterangkan ilahnya apa dan seterusnya. Besok di kitab yang lebih tinggi insyaallah akan ditemukan yang demikian ya. Di sini tanya apa ilahnya, enggak bisa nyambung karena memang enggak dijelaskan di sini ya. Tapi yang ada hanya di situ karena ad ismul ladzi la yansarif. Contohnya adalah ini. Baik. Enggak ada lagi namanya istilah sirat muntahal jumu, kan enggak ada ya. Maka apa kata penyusun, cukup untuk memberikan bekal. Yang penting kita tahu bahwa ismul ladzi la yansarif contohnya adalah ini. Selesai. Adapun alasannya nanti sabar ya. Naam. Kemudian khulasatul asma'il majrurat wat tawabi'. Ringkasan rangkuman isim-isim majrur dan yang mengikutinya. Yang pertama majrur bi harfil jar ya. Sudah lewat pembahasannya. Kemudian majrur bil idhafah ya. Majrur karena idhafah disandarkan. Kemudian majrur bi tawabi, majrur disebabkan karena mengikuti isim yang majrur sebelumnya. Naam. Kemudian yang majrur lain selain dari yang di atas tadi ada an-na'tu. Na'at ya. Na'at terbagi menjadi dua, haqiqiyun dan sababi ya. Diingat-ingat na'at sababi itu yang seperti apa, yang hakiki yang seperti apa. Ini tawabi ya, ini tawabi mengikut kepada isim sebelumnya. Kalau yang majrur itu yang tiga itu. Kemudian yang tawabi kan dulu pembahasannya tawabi kan diakhirkan ketika sudah membahas majrurat. Ini tawabi-nya. Jadi majrurat itu ada tiga, majrur dengan harf, majrur dengan idhofah, dan majrur dengan tawabi. Kemudian tawabi di sini dibagi lagi ya. Tawabi yang mengikut isim-isim yang mengikut sebagaimana contoh na'at. Itu yang tawabi tergantung kepada yang diikuti. Diikuti yang isim yang diikuti marfu, maka yang mengikuti rafa, maka yang diikuti juga rafa. Atau yang diikuti rafa, maka yang mengikuti juga rafa. Demikian juga ketika yang diikuti nasab, maka yang isim yang mengikuti harus nasab. Demikian ya. Itu an-na'at sifat. Kemudian al-ataf, al-atfu. Naam. Ya, al-atfu. Isim dengan isim, ataf bisa berlaku untuk isim dengan isim. Ingat juga tanda-tanda apa, tanda-tanya dan huruf-hurufnya ya, huruf-huruf ataf. Ja'a Khalidun wa Salimun. Waw sebagai huruf ataf. Kemudian atful fi'li 'ala al-fi'li. Misal wa in tattaqu wa taghfiru wa tasfahu dan seterusnya. Ya, semuanya adalah man'ut atau fi'il yang bisa diatofkan adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Seperti ini keadaannya. Naam. Kemudian at-taukid. At-taukid kemarin pembahasannya terbagi menjadi dua, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Naam. Taukid lafzi dengan cara mengulang lafaz yang ingin kita taukidkan, ingin kita kuatkan, ya. Ja'a Muhammadun, Muhammadun. Memang kita ngulang lafaznya. Ya, ja'a, ja'a, ja'a Muhammadun. Seperti itu. Yakin benar-benar yang telah datang, telah datang, telah datang, si Muhammad telah datang. Seperti itu. Kemudian maknawi itu bisti'amalil lafzi min hadhil alfaz wahia, yang maknawi, taukid maknawi, ada yang dengan nafs, ada yang dan ain dan seterusnya ya, yang kemarin ya. Ada 6 buah. Wal ain, wakila, wakilta, wakullu, wajami', dan seterusnya. Ru'ayatul ustada nafsahu ya. Nafsa sebagai taukid, sebagai taukid dari ustaz harus mengikuti i'rab ustaz. Ustaz i'rabnya nasab, maka taukidnya harus nasab juga. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, al-badalu badal terbagi menjadi empat, ba'dal kul, ba'dal minal kul, ba'dal badal istimal dan badal ghalat, ya. Badal ghalat. Naam. Ja'al muallimu at-tilmidu. Ya. Telah datang muallim, bukan pelajarnya yang datang, ya. Demikian ada apa? Badal istimal, rafa'ani Muhammadun ilmuhu dan seterusnya. Badal badal ba'di minal kul, a'ti malak tsulutsah. Ya. Berikan hartamu sepertiganya saja. Ini syaratnya atau siaknya bermacam-macam, ya. Jadi ketika membuat contoh, misalkan diminta untuk membuat contoh, jangan permanen. Dari dulu apa itu-itu saja yang digunakan, karena siaknya banyak. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti kalau kita sudah diminta untuk apa membaca kitab atau belajar membaca kitab, mungkin di sana kita akan temui badal, tapi karena susunannya tidak sering kita gunakan, akhirnya kita pangling dengan badal. Ini apa ini? Ya, a'ti malak. Kalau dalam contohnya tadi kan yang namanya badal seperti ya yang pembahasan tadi kan simpel-simpel, ya. Simpel-simpel. Seperti qala Abdullah, kemudian ja'a Muhammadun. Ya. Padahal sini ada juga a'ti malak tsulutsahu. Berikan hartamu sepertiganya saja. Najah Aliun Ibnu Kanaim. Itu adalah pembahasan terakhir dari seluruh materi yang ada di dalam kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan bi'aunillah tentunya ini bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita, kemudahan kepada kita untuk memahaminya, sehingga bisa menjadi kenyataan bahwa ilmu dasar ini bisa menjadi modal awal, bisa menjadi basis, ya, dasar bagi kita semuanya untuk melanjutkan kepada pembahasan kitab yang lebih tinggi dari pelajaran nahwu ini. Naam. Untuk hari-hari selanjutnya insyaallah akan kita perbanyak latihan dengan berbagai macam cara, ya. Kita mungkin bisa mengambil mushaf, atau mungkin kita minta satu kalimat untuk di rinci dan seterusnya. Al-muhim, pelajaran-pelajaran yang telah lewat kita coba untuk kita ulang kembali. Kemudian juga mungkin akan ada semacam apa? Sebelumnya kita ulas dulu sekelumit, ya. Apa? Misalkan kayak fa'il, apa fa'il dan seterusnya, kemudian kita coba carikan contoh dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya rencanakan untuk kedepannya menghabiskan waktu yang tersisa. Ini sudah berapa hari selesai ini? Ada yang mencatat? Setelah ujian sampai hari ini sudah berapa hari? Ada satu bulan? Belum ada satu bulan? Ujian yang semester yang tiga bulan itu? Sudah? Sudah, ya? Ya sudah, mungkin sekitar 15 harian mungkin. 15 harian, 15 harian. Satu setengah bulan barangkali, ya. Ya, masih ada sisa waktu cukup banyak. Atau mungkin kita konsultasi dulu sama Ustaz Mukhtar Hafizullah Ta'ala, apa mau dilanjutkan atau diselesaikan dulu waktu jatah untuk Muyassar, karena Muyassar kan jatahnya 6 bulan, ya, 6 bulan ini ekspres mungkin, ya. Pakai mesin diesel, ya. Alhamdulillah selesai, ya. Isim Nelayan Surif sudah belum dijelaskan, memang adanya seperti itu. Nelayan Surif itu cuma itu aja penjelasannya, cuma seperti itu aja. Jadi tidak ada seperti tadi kalau saya tanyakan ilahnya dan sebagainya, enggak ada. Memang seperti itu untuk Muyassar, Bang ismul ladzi la yansarif atau ghair la ghair munsa. Hah? Yang mana? Ismul ladzi la yansarif belum? Belum. Oh. Baik, berarti besok insyaallah, ya. Ismul ladzi la yansarif besok, ya. Halaman berapa itu? Hah? 15. Nah. Insyaallah, ya. Oh ya. Oh ya. Heeh. Iya. Perincian. Iya. Ya, insyaallah. Satu bab lagi berarti masuk besok masih ya. Tafasilul asma'il lati la yansarif, ya. Nah, insyaallah. Baik. Ilahuna insyaallah subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.